Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wasalamun ala ibadihi alladhina astafa, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pembatal yang ke-9 yang disebutkan al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan at-tasi' man i'taqada anna ba'd an-nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia memiliki kebebasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana adanya kebebasan bagi Khadir untuk keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Dan telah kita jelaskan adillah minal Qur'ani was sunnah yang mengharuskan untuk kita benar-benar mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekedar mengulang singkat dari poin yang terakhir yang kita sebutkan, bahwa kenapa Khadir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam yang itu tergambar pada kejadian ketika Nabi Musa mendampingi perjalanan Khadir dalam rangka beliau Nabi Musa ingin menimba beberapa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Khadir yang tidak ada pada Nabi Musa alaihi salam. Maka sikap ini yang terjadi kepada Khadir yang seakan-akan menampakkan, menunjukkan, memberikan pemahaman bahwa dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam, maka jawabannya sebagaimana hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau menyatakan kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi kafatan, adalah nabi atau setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada manusia secara umum, secara keseluruhan. Sehingga adanya kebebasan bagi Khadir untuk bisa keluar dari syariat Musa, dari ketaatan kepada Musa alaihi salam, oleh karena beliau bukan termasuk bagian dari Bani Israel. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anwa'. Sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu ada beberapa macam. Di antara sikap tersebut ada yang kufur, dan di antaranya pula ada yang dalal, dalam artian kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran, atau diistilahkan dengan bahasa lain apa? Kufrun asgar. Naam, kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ada yang kufur keluar dari Islam, dan ada yang kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, yang diistilahkan dengan kufrun duna kufrin atau kufrun asgar. Sikap al-khuruj atau keluar dari syariat ada yang bersifat kulli, secara keseluruhan, secara totalitas. Wa minhu khuruj juz'i. Dan ada pula bentuk sikap keluar yang sifatnya juz'i, bagian atau parsial. Maka orang-orang yang dia keluar dari syariat secara keseluruhan atau dari sebagiannya, tetapi dia menghalalkan perkara tersebut, maka dia kafir. Karena ada bentuk istihlal, menghalalkan. Tetapi seorang yang keluar dalam bentuk khuruj juz'i, tetapi dia tidak menghalalkan sikap keluar itu, fahadha dhalun laysa bikafir. Maka yang demikian ini, kata Syekh Hafizahullah, adalah sebuah kesesatan, tetapi tidak menyebabkan pelakunya kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh gambaran realita waqi, kenyataan yang terjadi di lapangan. Walladzina yaqulun, orang-orang yang mereka menyatakan bahwa sebagian manusia memiliki kebebasan untuk boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana bebasnya Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa, mawjudun, saat ini ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang berpemahaman, yang berpendapat, yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia memiliki sikap kebebasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana kebebasan yang ada pada Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Dan mereka itu, kata Syekh Hafizahullah, wahum gulatus sufiyah, para tokoh-tokoh ekstrim dari kalangan sufiyah. Subhanallah, bisa kita lihat dan bisa kita timbang. Ternyata contoh yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala bukan sekedar ada di negeri kita contoh-contoh seperti ini, bahkan ada, beliau mendapatinya Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena pula, para ulama adalah marja'ul ummah, tempat rujukan umat, yang berbagai masyakil da'wiyah, permasalahan-permasalahan dakwah, berbagai macam bentuk pertanyaan diajukan kepada para ulama untuk meminta bimbingan dari mereka. Maka yang seperti ini beliau tahu, naam, bahwa ada di antara umat Islam yang memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini. Bagaimana bentuk keyakinannya? Kata Syekh, fahum yaqulun, mereka menyatakan, inna sufiyya idza balagha martaban minal ma'rifah au martabatan minal ma'rifah, bahwa seorang sufi ketika sudah mencapai tingkatan ma'rifah, minal ma'rifati billah, dari bentuk pengenalan ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu laysa bihajatin ila rasul, maka dia sudah tidak butuh lagi kepada rasul. Naam, tidak butuh lagi kepada rasul. Kenapa demikian? Bahwasanya mereka sudah tidak butuh lagi kepada rasul, kepada perantara rasul, hadis-hadis rasul. Kata mereka, li'annahu wasala ilallah, karena dia sudah sampai langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hubungannya itu sudah hubungan yang sangat dekat, hubungan ma'rifah dengan Allah jalla wa'ala. La Rasulullah alaihi salatu wassalam itu hanya diutus kepada orang-orang awam. Waha'ulai gulatus sufiyah, sementara mereka tokoh-tokoh ekstrim dari kalangan sufiyah, adalah khawas, orang-orang khusus. Naam. Bukan lagi orang-orang awam seperti kita. Mereka adalah manusia-manusia khusus yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membutuhkan perantara seorang rasul. Sehingga mereka menyatakan bahwa innana na'khudhu ilmana 'anillahi mubasharatan. Kami ini oleh karena sudah memiliki tingkatan ma'rifah, maka kami mengambil ilmu kami secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian, maka kalian mengambil ilmu kalian dari orang-orang yang telah mati. Naam. Dari mayit fulan, dari mayit fulan, dari mayit fulan. Naam, orang-orang yang sudah meninggal semuanya. Yang mereka maksudkan adalah hadis itu naam terambil melalui jalur-jalur periwayatan hadis. Lah orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis yang sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ini orang sudah meninggal semuanya. Naam, sudah meninggal semuanya. Adapun kami orang-orang khusus, maka langsung menyerap ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka istilahkan dengan ilmu apa? Ilmu laduni. Naam. Kata Syekh Hafizahullah taala, kada yaqulun. Demikianlah mereka mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Naam. Bal innahum yaqulun, bahkan mereka juga menyatakan inna takalifa tasqutu anhum, bahwa pembebanan hukum syariah itu sudah gugur dari mereka. Ya, pembebanan hukum syariat itu sudah gugur dari mereka. Sekali lagi, kenapa? Li'annahum wasalu ilallah, karena mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yusallun wala yasumun, maka mereka tidak salat, tidak berpuasa, naam tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sementara ibadah-ibadah yang mahdhah, ya, itu hanya berlaku bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang masih berada dalam tingkatan syariat yang masih rendah, tingkatan paling bawah. Naam. Demikian pula kata mereka bahwa tidak ada lagi hukum-hukum haram bagi mereka. Al-awamir wan nawahi, perkara perintah, larangan-larangan, halal haram, itu sudah tidak diberlakukan bagi mereka. Ini hanya berlaku bagi orang-orang awam. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, bahkan pun sampai kepada tingkatan kata beliau, fayastabihuna zina wal liwat wal muharramat. Mereka menghalalkan zina, menghalalkan liwat, homoseksual, dan berbagai macam perkara-perkara yang haram. Naam. Sehingga ikhwan fiddin azzakumullah, wa yaqulun, dan mereka menyatakan, nahnu ma alaina tahrim, kami ini adalah orang-orang yang tidak ada perkara haram berlaku bagi kami, karena kami sudah sampai kepada sebuah ghayah, kepada sebuah puncak yang mengeluarkan kami dari da'iratut taklif, yang mengeluarkan kami dari da'iratu at-taklif, dari daerah lingkup pembebanan syariat. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan, ay na'am, wa hum fil haqiqati qad sadaqu, mereka hakikatnya benar dengan ucapan mereka. Ucapan yang mereka katakan bahwasanya mereka itu sudah mencapai sebuah puncak yang mengeluarkan mereka dari daerah taklif, dari lingkup pembebanan syariat. Hakikatnya ucapan mereka ini benar. Kenapa? Li'annahum kharaju min da'irati takalif ila da'irati al-majanin. Karena mereka sudah keluar dari lingkup pembebanan syariat kepada orang-orang yang terlepas dari kewajiban syariat, yaitu orang-orang gila. Nah, kalau orang gila berarti sudah tidak berlaku baginya kewajiban syariat. Naam. Sudah gila memang. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga yang demikian ini di antara yang beliau gambarkan hafizahullahu taala bentuk al-khuruj yang mengkafirkan pelakunya dan mengeluarkan dari Islam. Naam. Sekarang kita timbang. Klaim mereka yang mereka menyatakan bahwasanya tidak berlaku bagi mereka kewajiban syariat, tidak berlaku bagi mereka halal haram, tidak berlaku bagi mereka al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan, karena mereka sudah berada di pada puncak yang tertinggi dalam agama ini. Ya subhanallah. Demikianlah Islam membimbingkan. Demikianlah Al-Quran mengajarkan dalam ayat-ayatnya dan Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan dan mencontohkan dalam kehidupan beliau. Ternyata memang keadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh, bagi kalian itu pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam ada uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan perjumpaan na'im, yang penuh dengan kenikmatan, waridha, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yawmal akhir, dan mengharapkan balasan yang baik di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam tanpa diragukan bahwasanya beliau adalah afdalul bashar, manusia yang paling afdal, hamba yang paling bertakwa dan memiliki khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling memiliki khasyah, rasa takut yang telah berada pada puncak ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atqakum lah, dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian seluruhnya. Seorang hamba yang ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya yang lalu, bahkan yang akan datang. Bagaimana amaliyah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kehidupan sehari-harinya? Bagaimana ibadah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apakah kemudian pernah muncul dari lisan Rasulullah yang mulia untuk menyatakan bahwasanya beliau telah bebas gugur dari kewajiban syariah karena beliau sudah berada pada puncak tertinggi dari ketakwaan kepada Allah, dari khasyah kepada Allah? Ternyata lah, yang ada adalah ibadah semakin tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sebagaimana digambarkan Aisyah ketika Rasulullah salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Aisyah begitu kasihannya melihat Rasul luar biasa dalam melaksanakan qiyamul lail, sampai beliau menyatakan, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang, yang belum engkau lakukan ya Rasul? Apa jawaban Rasul alaihi salatu wassalam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah aku suka, senang untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Berarti bahwa semakin Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada seorang hamba, dan yang lebih mulia dari semua bentuk karunia adalah karunia hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ibadah itu harus semakin besar kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran, naam, ketika digambarkan sebagian sahabah dari qiyamul lailnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana Hudzaifah pernah menggambarkan di satu malam menemani salat malamnya Rasul. Di rakaat yang pertama Rasulullah salat dengan membaca surah Al-Baqarah. Naam. Ayat atau surat yang tidak pendek, bahkan terpanjang di dalam Al-Quran. Beliau berpikir bahwa pada ayat yang ke-100 Rasulullah akan berhenti. Ternyata lanjut sampai selesai di rakaat pertama. Beliau berpikir bahwa ketika sudah selesai dari rakaat yang pertama atau dari Al-Baqarah secara keseluruhan akan rukuk. Ternyata Rasulullah masih menambah dengan surah Ali Imran. Selesai Ali Imran masih ditambah lagi dengan surah An-Nisa. Atau An-Nisa dulu baru Ali Imran dalam riwayatnya. Ini 3 surah sekitar 5 juz seperempat dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Itu masih ditambah. Setiap kali melewati ayat tasbih, Rasulullah bertasbih. Setiap kali melewati ayat rahmat, Rasulullah berdoa kepada Allah meminta jannah. Setiap kali melewati ayat azab, Rasulullah beristiadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga menjadi salat yang tidak pendek. Sehingga kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Riyadus Salihin, bahwasanya kalau pada waktu musim dingin diperkirakan salatnya Rasulullah itu adana min thulutsai lail, na'am, kurang dari 2/3 malam, berarti bahwa terkadang Rasulullah melaksanakan qiyamul lail selama 12 jam lamanya. Selama 12 jam. Kita walhamdulillah, na'am, kalau bisa rutin bertahan 12 menit atau paling tidak lebih banyak lagi 1 jam 20 menit. Alhamdulillah. Naam. Sesuai memang dengan kadar iman kita masing-masing. Iya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tayyib. Kemudian gambaran yang lainnya tentang sikap al-khuruj an syariati Muhammadin alaihi salatu wassalam adalah, kata Syekh, wa kadzalika ulama'ul kalami wal mantiq lahum nasibun min hadha. Demikian pula ulama ahli kalam, ulama-ulama filsafat dan ulama-ulama ilmu mantiq. Kalau dulu ana belum pernah belajar filsafat, tapi adiknya ilmu mantiq sudah pernah belajar. Naam. Adiknya apa sepupunya ini enggak tahu. Lahum nasibun min hadza, mereka juga memiliki bagian dari bentuk sikap al-khuruj an syariati Muhammad. Wa humul ladzina, mereka adalah orang-orang yukhrijunal aqaid an adillatil kitab was sunnah. Adalah orang-orang yang mengeluarkan permasalahan akidah dari dalil Alkitab dan sunnah. Naam. Kata Syekh, mereka menyatakan inna adillatal kitabi was sunnah sam'iyyah tufidu adh-dhann, bahwa dalil-dalil Alkitab dan sunnah, dalil-dalil sam'i yang datang kepada kita bi tariqati sam'iyyah, dengan jalan pendengaran Al-Qur'an was sunnah, itu tufidu adh-dhann, memberikan faedah hanya dhann, prasangka saja. Ammal adillatul aqliyah, adapun dalil akli, ya, fahiyya yaqiniyah tufidul yaqin, maka dia adalah dalil yaqiniyah yang memberikan faedah yaqin. Subhanallah. Memang akal sudah terbalik. Ya. Dalil akliyah dikatakan sebagai dalil yaqin, sementara dalil sam'iyah dikatakan dhanniyah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Ini ucapan dari ahlul kalam wal mantik. orang-orang filsafat dan ilmu mantik. Sehingga kata mereka, wal aqaid la yustadallu alaiha bi adillatil kitab was sunnah li'annaha adillatun dhanniyah. Maka perkara-perkara akidah itu tidak diambil dalil darinya berdasarkan Alkitab was sunnah, karena dalil dari kitab dan sunnah itu memberikan makna dhanniyah, prasangka atau praduga saja. Naam, sementara dalil-dalil mereka ahlul kalam dan ilmu mantik adalah adillatun yaqiniyah menurut mereka. Oleh karena itu kata Syekh, untuk menguatkan apa yang beliau ucapkan ini, bahwa ini bukan sekedar teori belaka, tetapi sesuatu yang sudah tertuang dalam kitab-kitab mereka dan sudah ma'ruf indahum. Syekh menyatakan, walidzalika tajidu anna aqaidahum mabniyatun ala ilmil kalam. Oleh karena itu kau mendapati bahwasanya akidah-akidah mereka itu dibangun di atas ilmu kalam, naam, dan ilmu jidal, ilmu mantik. Mereka tidak pernah berdalil dengan ayat Al-Quran wala sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Dan ini adalah sebuah konsekuensi yang muncul dari mereka. Mereka tidak merasa cukup dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka membanggakan ara, ra'yu dan pendapat-pendapat mereka. Sehingga dengan itu mereka membangun akidah mereka dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, berbagai macam teori-teori yang muncul dalam benak fikiran mereka. Naam. Maka kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, fahada khurujun an syari'atin nabi fi ahammi syai'in wahuwal aqidah. Dan ini adalah sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada perkara yang paling penting, yaitu permasalahan akidah. Naam. Maka sungguh yang wajib atas setiap pribadi muslim adalah mengikuti Alkitab dan sunnah fi jami'il umur, dalam semua perkara. Dalam perkara adab, dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, wa fi jami'il umur, bahkan pada semua perkara harus merujuk kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan risalah Rasulullah itu syamilatun, mencakup secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan manusia, dan salihatun, cocok untuk diterapkan pada semua zaman, tempat, dan waktu. Naam. Jadi, keyakinan kita terhadap syariat Nabi Muhammad bukan sekedar bahwa syariat beliau ini syamilatun, mencakup secara keseluruhan, tetapi juga salihatun, naam, sesuai, cocok untuk diterapkan pada setiap orang di semua tempat, zaman, dan waktu, dan peradaban, perkembangan manusia. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Naam. Kemudian, bentuk al-khuruj yang lainnya dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Syekh, wa yadkhulu fi hadha an-naqid aidan alladhina yaqulun, dan masuk pula dalam kategori pembatal ini orang-orang yang mereka menyatakan inna syari'ata innama hiya lizamanil madhi. Orang-orang yang mereka menyatakan bahwa syariat Islam ini hanya berlaku bagi zaman yang dahulu. Naam, ammal waqtul hadir, adapun zaman yang sekarang ini, fala tasluhu lahu syari'ah, maka syariat ini sudah tidak sesuai, tidak relevan lagi dengan zamannya. Kenapa? Li'annaha hadathat mu'amalat, wujidat umurun la tatanawaluha syari'ah. Karena sudah muncul berbagai macam bentuk mu'amalah, yang tidak bisa dicakup oleh syariat Islam. Berarti ucapan ini mengandung sebuah makna bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang kurang. Bahwa syariat Islam adalah syariat yang tidak sempurna. Berarti mereka telah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala berdusta ketika Allah menyatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mereka telah mendustakan ayat Allah. Naam. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala bayyana fi hadhil ayah, menjelaskan di dalam ayat yang agung dan mulia ini bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Naam. Tidak ada satupun celah kekurangan padanya. Sementara mereka menyatakan bahwasanya syariat Islam, syariat Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu hanya cocok berlaku pada zaman yang lampau, sementara tidak cocok untuk diterapkan di zaman kita sekarang ini. Naam, dan ini juga adalah bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika, demikian pula kata Syekh, yadkhulu fi hada, masuk pula dalam kategori ini, dalam kategori pembatal yang kesembilan, atau masuk dalam bentuk kategori al-khuruj an syariati Muhammad, bentuk sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu kata Syekh, man ibtada'a bid'atan fid din, siapa yang membuat sebuah perkara bid'ah dalam agama ini, au ahdatha hadatan, atau dia memunculkan satu perkara baru kemudian dia menyangkanya dan menganggapnya sebagai perbuatan baik yang perkara itu mendekatkan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Hada naw'un minal khuruj. Ini bentuk dan bagian dari sikap al-khuruj. Sikap keluar, sikap menentang terhadap syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka ketika melakukan perbuatan bid'ah, berarti menunjukkan dia tidak punya kelapangan dada untuk menerima syariat Nabi Muhammad, untuk menerima dengan tulus apa yang diajarkan Rasulullah kepada dia. Dia tidak mau terima itu dengan tulus dan lapang dada, sehingga dia masih butuh mencari pengganti-pengganti yang lain, tambahan-tambahan yang lain yang dia munculkan dalam agama ini, lalu dia menganggapnya dan meyakininya sebagai perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis beliau bahwasanya siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh perintah dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut menjadi tertolak. Man ya'ti bil hadis, siapa yang mau menyebutkan hadisnya? Naam. Ahsan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwayatin, dengan lafaz yang lain, abah, man yadhkur? Siapa yang mau menyebutkan? Ashabul yamin, golongan kanan. Naam. Ahsan. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memperingatkan dari perkara-perkara baru dalam agama, perkara-perkara bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka kata Syekh, fal khuruju an syari'ati Muhammadin, maka sikap keluar dan menentang dari syariat Nabi Muhammad, na'am, yashmulu hadhil anwa', mencakup semua perkara yang sudah kita sebutkan. Tetapi sebagiannya, naam, itu lebih keras daripada yang lainnya. Ada yang sebagiannya kafir, ada yang sebagiannya sekedar dalal atau kufrun duna kufrin. Kalau bid'ah itu termasuk yang mengkafirkan apa tidak? Hah? Termasuk yang mengkafirkan apa tidak? Tidak. Atau ada tafsil, ada perinciannya? Ada perinciannya. Nah, kalau jenis bid'ahnya itu termasuk dari jenis bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, ya berarti dia kafir. Nah, seperti contohnya bid'ah apa? Bid'atul Jahmiyah. Nah, bid'atul Jahmiyah. Wa bid'atul Rawafid. Bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidah. Naam. Kita tidak ragu tentang kekafiran orang-orang Syiah Rafidah yang terkandung pada aqaiduhum, keyakinan dan akidah mereka. Naam, dari keyakinan-keyakinan yang batil yang sudah berada pada tingkatan kekufuran yang sangat tinggi. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka demikianlah yang harus kita yakini, bahwa syariat Rasulullah, naam, yang terkandung di dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah beliau, ini adalah syariat yang mencakup secara keseluruhan. Naam, dan dia salihatun likulli zamanin wa makanin wa ashkhas. Itu cocok diterapkan pada semua zaman, waktu, dan tempat ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Tayyib, kata Syekh. Naam, waqad takhfa ba'dul umur. Terkadang sebagian perkara itu tersembunyi bagi sebagian orang. Ada yang ketika menghadapi sebuah permasalahan tidak bisa menjangkau, tidak bisa memahami apa ketentuan hukum dalam perkara ini. Naam, la yajiduna laha hukman fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Dia tidak mendapati hukumnya di dalam kitabullah, dan tidak pula mendapati ketentuan hukumnya dalam sunnah. Dan yang demikian ini terjadi, kata Syekh, wadhalika liqusuri afhamihim. Itu karena naam dangkalnya pemahaman kita, bukan karena kekurangan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan karena Al-Quran dan sunnah yang kurang dalam menjelaskan ketentuan syariat, tetapi kamu yang kurang belajar. Ya? Kamu yang kurang belajar menelaah Al-Kitab dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, coba kita lihat. Kalau kita mau jujur pada diri kita masing-masing, seberapa waktu yang sudah kita tuangkan, yang sudah kita luangkan untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi dalam 1 kali 24 jam dibandingkan dengan perkara lain di luar talabul ilmi, belajar. Itu baru dalam 1 hari. Kalau dikalikan dalam 1 minggu, berarti berapa porsinya? Belum 1 bulan, apalagi 1 tahun. Naam, fa ikhwani fi din azakumullah. Sehingga faktor-faktor inilah yang menjadikan kita terkadang tidak mampu untuk mengambil sebuah istinbat hukum dari Al-Kitab wa Sunnah. Maka kemudian sikap yang diambil seorang muslim bukan menyalahkan dan menganggap Al-Quran dan Sunnah Nabi itu yang kurang, tetapi dia menganggap kurangnya pemahaman dia dan kedangkalan ilmu yang ada pada dirinya. Bahkan pun terkadang, atau bahkan sering, apa yang sudah kita hafalkan dari ayat, yang sudah kita hafalkan dari hadis, ternyata karena kedangkalan pemahaman kita, kita tidak sanggup untuk mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum yang muncul dari ayat atau hadis yang sedang kita baca, yang sedang kita hafalkan. Sudah sampai. Kok di sana masih 36 ya? Waduh, ini menipu ini. Nah, padahal hampir selesai. Barakallahu fikum. Khairan insyaallah, karena waktunya sudah sampai. Naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.